السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، pada kesempatan di malam hari ini kita melanjutkan membaca kitab Mudzakirah Al-Hadits An-Nabawi fil Aqidah wal Ittiba' lil 'Allamah Syekh Rabi bin Hadi Umar Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Kita baca pada hadis yang baru, yaitu tentang Sidqul Iman, kejujuran iman, kejujuran atau kebenaran iman seseorang, tanda jujurnya dan benarnya iman seseorang. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Akhrajahu Bukhari wa Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi, sampai aku menjadi seorang yang lebih dia cintai min waladihi dibandingkan anaknya, wa walidihi ayahnya, wannasi ajma'in, dan seluruh manusia. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasalam, menjadi seseorang yang paling dia cintai dibandingkan kecintaannya kepada anaknya, dibandingkan kecintaannya kepada orang tuanya, dan dibandingkan kecintaannya kepada seluruh manusia. Nah, hadis ini disebutkan dalam judul Sidqul Iman, jujurnya dan benarnya keimanan seseorang, menunjukkan bahwasanya keimanan seseorang itu tidak akan sempurna sampai dia menjadikan Rasulullah SAW sebagai seseorang yang lebih dia cintai dibandingkan kecintaannya kepada anaknya, kepada orang tuanya, demikian juga kepada seluruh manusia. Rawi hadis, perawi hadis ini takut zaman terjemahku fil hadis as-sabiq, telah lewat biografi rawi hadis ini pada hadis yang ke-7, yaitu tentang Anas bin Malik. Di mana Anas bin Malik al-Ansari al-Khazraji ini adalah sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam, dan beliau sebagai pelayan atau yang membantu Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam selama 10 tahun. Asyarah al-Ijma' lil hadis, secara global, penjelasan secara global pada hadis ini, قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ورعاه لن يكون المرء مؤمنا haqqal iman hatta yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabba ilaihi mimman turabbituhu bihim rawabitul qaraba wal nasab rawabitul sadaqa wal maslahah. Dijelaskan oleh Syekh Rabi bin Hadi al-Masqali hafizahullah ta'ala, seseorang tidak akan menjadi seorang mukmin yang hakiki, seorang mukmin yang benar keimanannya, seorang mukmin yang jujur keimanannya, sampai Rasulullah SAW menjadi pihak yang lebih dia cintai dibandingkan orang-orang yang ada hubungan dengan mereka, baik itu hubungan kekerabatan al-qarabah atau hubungan nasab satu keturunan, ar-rawabit as-sadaqah atau hubungan as-sadaqah persahabatan, wal maslahah atau hubungan sosial yang ada maslahat ataupun keuntungan pada hubungan tersebut. Nah, sehingga kata beliau bahwasanya seseorang tidak akan menjadi seorang mukmin yang hakiki, artinya seorang mukmin yang sempurna keimanannya, sampai betul-betul dia menjadikan Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW itu lebih dia cintai dibandingkan karib kerabatnya, dibandingkan pamannya, dibandingkan bibinya, dibandingkan kakaknya, dibandingkan adiknya, dibandingkan ayahnya, ibunya, istrinya, atau dibandingkan teman-temannya, atau hubungan-hubungan yang lainnya. Faidah kana hubbuhu yaqubu man anjabahu wa rabahu min walidatin wa abin wa jaddin wa jaddatin wa yaqubu hubbu afladi kabidihi atau wa yaqubu hubba afladi kabidihi wa yaqubu hubba al-zawja wal-ashira وسائر من تربطه بهم علاقة اجتماعية أو سياسية أو تجارية أو أي رابطة أو مصلحة إذا كان حاله كذلك فإنه حينئذ يكون مؤمنا حقا. Maka apabila kecintaan dia kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam itu melebihi atau di atas kecintaannya kepada man anjabahu, kepada pihak atau seseorang yang melahirkannya, warabahu, mengasuhnya dan mendidiknya di waktu kecil, min walidatin wa abin, apakah itu ibunya atau ayahnya atau jad kakeknya, wajad jadim atau neneknya, wayabuh, dan juga di atas atau melebihi kecintaannya, di atas kecintaannya kepada buah hatinya, kepada anak-anaknya, kepada putra-putrinya, dan di atas kecintaannya kepada istrinya, kepada keluarganya, wasa'ir man turabbituhu bihim ilaqah, dan seluruh orang-orang yang ada ikatan atau hubungan dengan mereka, baik ilaqah istimaiyah, hubungan sosial, osiasi atau hubungan politik, otijari atau hubungan perdagangan, atau hubungan apa saja, atau hubungan-hubungan yang mengandung maslahat dan keuntungan padanya, idza kana haluhu kadzalik, apabila kondisi dia seperti itu, maka sesungguhnya ketika itu dia betul-betul menjadi seorang mukmin yang hakiki, menjadi seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Apabila betul-betul keimanannya tersebut, yaitu keimanannya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam atau kecintaannya kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam melebihi kecintaannya kepada siapapun. Apakah itu orang yang melahirkan dia dan mendidik dia dari bapak, ibunya, kakek, neneknya, atau buah hatinya, atau istrinya, keluarganya, dan seluruh orang-orang yang memiliki hubungan. Jadi kehidupan dunia ini, nah, apabila kecintaan dia kepada Nabi SAW telah menepi kecintaannya kepada seluruh manusia yang disebutkan ini, maka dia menjadi seorang mukmin yang hakiki, seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Wa adamatu dzalika an yuqaddima ta'ata Allah wa rasulihi 'ala kulli ta'ati ghairiha wa ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu 'ala ma yuhibbuhu jami'u an-nas qaribuhum wa ba'iduhum wa la asqata jami'an min. Dan tanda hal itu, tanda bahwasanya dia betul-betul, tanda bahwasanya cintanya dia betul-betul melebihi cinta dia kepada seluruh manusia, artinya cinta dia kepada Allah, cinta dia kepada Rasulullah SAW betul-betul melebihi kecintaannya kepada keluarganya, kepada ayah dan ibunya, kepada anak-anaknya, kepada seluruh manusia, kepada anak dan istrinya, tandanya adalah dia akan lebih mengedepankan atau mendahulukan ketaatan dia kepada Allah dan Rasulnya di atas ketaatan kepada selain keduanya. Nah, dibandingkan ketaatan kepada selain keduanya. Dan ini terbukti atau bisa disebutkan ketika bertentangan antara perintah Allah dan Rasulnya dengan perintah manusia-manusia disebutkan tadi. Nah, maka kalau dia lebih mengedepankan perintah Allah dan Rasulnya dibandingkan perintah orang tua, ketika perintah orang tua tersebut bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka itu sebagai tanda dan bukti kejujuran keimanannya tersebut, sebagai bukti benarnya keimanannya tadi, sebagai bukti kejujuran imannya. Nah, tetapi ketika dia lebih mengedepankan perintah, baik itu perintah orang tuanya atau perintah anak dan istrinya, atau perintah teman-temannya yang perintah mereka miliki perintah Allah dan Rasulnya, maka ini sebagai tanda kurangnya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai tanda kurangnya keimanan dia, atau sebagai tanda kurang jujurnya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjadikan Allah dan Rasulnya menjadi pihak yang lebih dia cintai dibandingkan anaknya, dibandingkan orang tuanya, dan dibandingkan seluruh manusia. Nah, dan ini bisa dibuktikan ketika di dalam realita kehidupan sehari-hari. Nah, apalagi ketika kita dihadapkan dengan kedua orang tua yang mereka tidak mengenal sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, terkadang kita sering ditabrakkan ya dengan perintah-perintah mereka yang kalau ditimbang dengan timbangan syariat, perintah mereka menyelisih perintah Al-Khaliq, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga perintah utusannya yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, sampai diceritakan kepada kami bagaimana orang tua yang tidak mengetahui atau belum mengetahui atau dia tidak mau tahu tentang sunnahnya memelihara dia bagi kaum rijal, bagi kaum laki-laki, tentang sunnahnya bahkan wajibnya untuk seseorang memelihara dia, memelihara jenggot. Maka ada seorang anak yang sudah berumur, sudah dewasa, nah, yang rata-rata mereka mungkin baru mengenal dakwah atau sudah mengenal dakwah tetapi lemah keimanannya. Nah, maka sebagian mereka dipaksa oleh orang tuanya yang tidak suka. Nah, atau dia karena ketidaktahuannya, ketidaktahuannya itu merupakan sunnah, memberitakan kepada anak dia untuk memotong lehernya, memotong jenggotnya. Padahal Nabi alaihissalatu wassalam sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah subhanahu wa ta'ala bersabda, ahli syawari bahwa aku lihat. Hendaklah kalian memanjangkan dan membiarkan lehya-lehya kalian, membiarkan jenggot-jenggot kalian. Ini perintah Rasul alaihissalatu wassalam. Ya, dan bukti keimanan seseorang, bukti jujurnya keimanan seseorang, ya, dikatakan oleh Nabi tadi bahwasannya tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai aku menjadi pihak yang lebih dia cintai dibandingkan orang tuanya, dibandingkan anaknya, dibandingkan seluruh manusia. Nah, dan kata beliau bahwasannya bukti keimanan yang benar, keimanan yang jujur, ketika seseorang lebih mengedepankan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan ketaatannya kepada selain keduanya. Nah, dan di sisi yang lainnya, perintah orang tua tersebut adalah perintah maksiat, bertentangan dengan perintah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sedangkan Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ya. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tidak boleh untuk kita menaati orang tua kita sekalipun, atau ibu kita yang melahirkan kita, atau ayah kita yang memberikan nafkah dan mendidik kita. Tetapi ketika perintah mereka bertentangan dengan perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita lebih mengedepankan perintah Allah dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentunya kita tolak dan kita berusaha untuk menjelaskan dengan hikmah, dengan baik kepada kedua orang tua. Ya, tetapi ketika kita dinilai kalah, nah, dengan jadi dia terpaksa tidak enak kepada kedua orang tuanya karena mereka yang telah melahirkan, yang telah membiayai pendidikannya atau sekolahnya. Nah, akhirnya, ya, Allah musta'an, akhirnya mereka semakin berani karena kita tidak memiliki prinsip dan tidak kuat keimanannya. Ya, tetapi coba ketika di awal dia tidak mau, dia sampaikan bahwa ini merupakan sunnah dan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini sudah harga mati. Nah, istilahnya tidak bisa diganggu gugat dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk menjalankan agamanya dan berdasarkan keyakinannya masing-masing. Saya berkeyakinan ini merupakan sunnah dan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tidak bertentangan dengan hukum agama, tidak bertentangan dengan hukum negara. Nah, tidak ada pertentangannya dan tidak memadzuratkan, tidak membahayakan orang lain. Nah, apa ada orang yang memelihara jenggot membahayakan orang lain atau membahayakan negara? Tidak ada. Nah, yang membahayakan justru ketika seseorang memiliki ideologi-ideologi sesat, memiliki ideologi-ideologi kufar atau memiliki ideologi-ideologi takfir yang suka mengkafirkan kaum muslimin atau mengkafirkan pemerintah kaum muslimin. Nah, bukan karena jenggotnya tetapi karena ideologi dia yang sesat, yang tidak sesuai dengan ajaran Allah dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat untuk alam semesta ini. Nah, demikian juga dahulu kala kita mendengar bagaimana para ummahat atau para akhwat yang pertama kali kenal dakwah. Nah, ujian-ujian mereka ya juga berat. Nah, di saat kaum muslimah atau di saat wanita-wanita muslimah banyak di antara mereka yang belum mengenal jilbab, apalagi jilbab yang syar'i ataupun hijab yang syar'i, apalagi warnanya yang hitam dan tertutup semua tubuhnya, yang terkadang dalam satu daerah hanya satu saja atau satu kabupaten, satu kecamatan hanya satu orang saja, ya tentunya ini adalah perkara yang sangat asing, ya, sehingga terkadang orang tuanya mengancam, ada yang dibakar baju-baju mereka, ada yang diusir dari rumahnya, ada yang tidak diakui sebagai anaknya dan sebagai putrinya. Nah, dan demikian. Tetapi ketika mereka-mereka tegar dan kuat, ya, dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ada jalan keluar yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala akan menolong hambanya, memberikan mereka jalan makhraj. Para siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Azza wa Jalla memberikan jalan dan solusi yang terbaik dari permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, itu dahulu kala yang mungkin belum dijalankan atau belum diketahui oleh para umat-umat yang baru-baru tentang dakwah sekarang-sekarang ini. Nah, sehingga untuk umat-umat yang sekarang baru mengenal dakwah, tidak ada pertentangan, ya bahkan suaminya mendukung. Nah, ya tetapi menjadi mulikilah ketika mereka para ummahat ataupun para wanita belum mengetahui atau belum sadar kalau itu merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu merupakan perkara yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla, apakah hukumnya sunnah atau wajib berdasarkan khilaf di kalangan para ulama. Nah, tetapi tentunya ketika suami anti semuanya memerintahkan ya untuk keluar rumah dalam keadaan berhijab, ya maka wajib bagi anti untuk menaati perintah suami anti. Nah, karena menaati perintah suami dalam perkara yang bukan perkara yang maksiat, bukan perkara yang menyelisih syariat, itu hukumnya adalah wajib. Ya hukumnya adalah wajib. Nah, wa ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu ala ma yuhibbuhu jami'una. Dan Nabi mengedepankan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya atau di atas apa-apa yang dicintai oleh seluruh manusia, baik dari kerabatnya ataupun orang-orang yang memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang jauh. Meskipun seluruh manusia itu benci dan murka kepadanya. Nah, meskipun mengucap murka dan kebencian seluruh manusia, tetapi ketika dia lebih mengedepankan ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, dibandingkan ketaatan kepada selain Allah dan selain Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan dia lebih mengedepankan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya di atas apa-apa yang dicintai oleh seluruh manusia, ya maka ini menunjukkan benarnya keimanan seseorang, jujurnya keimanan seseorang. Nah, dan ini bisa terbukti ketika bertentangan antara perintah Allah, perintah Rasulnya dengan perintah orang-orang yang memiliki hubungan dengan kita, terkhusus orang tua ataupun istri ataupun putra dan putri kita. Nah, bahkan terkadang seorang suami, ya dia bisa melakukan tindakan kekufuran ataupun kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena desakan dari istrinya tadi, atau karena fitnah yang muncul dari putra dan putrinya. Nah, sebagai contoh misalnya seorang yang diberikan ujian dalam keluarga tersebut, ya, ujian berupa anak yang sedang sakit. Nah, anaknya sakit. Nah, sudah berobat dengan pengobatan herbal, sudah beli di toko ini, di toko itu, belum sembuh-sembuh, ya, herbal. Nah, atau dia sudah berobat ke dokter ini, ke dokter itu, belum sembuh juga. Ya, sudah keluar masuk rumah sakit, tidak sembuh-sembuh. Nah, ya tiba-tiba istrinya ketika bertandang ke rumah tetangga mendengar atau bercerita tentang kondisi putranya tadi. Akhirnya tetangganya yang awal, yang tidak mengetahui tentang akidah, menyampaikan, ya bahwasanya coba pergi saja ke sana, ke pengobatan alternatif. Nah, di sana ada seseorang, kiai fulan ataupun tokoh fulan yang membuka pengobatan alternatif. Nah, ya, dan di sana dikabarkan banyak sekali yang sembuh. Nah, maka setelah mendengar yang seperti ini, karena rasa kasihannya, rasa cintanya kepada anaknya yang sedang sakit, kemudian dia mendesak kepada suaminya tadi untuk membawa anaknya. Nah, dia sekarang coba diobati dengan pengobatan herbal, nggak mempan. Dokter ini dan dokter itu juga nggak bisa. Rumah sakit ini, rumah sakit itu sudah angkat tangan. Apa kamu nggak cinta, nggak sayang sama anakmu? Ayo bawa ke sana, ke dukun itu. Nah, akhirnya ketika dia nggak sabar, bisa jadi suaminya kalah. Ya, apalagi anaknya nangis-nangis. Nah, akhirnya dibawalah ke dukun tadi. Ya, dibawalah anak tersebut ke dukun. Nah, ia mengakibatkan ya seorang itu barakallahu fikum terjatuh ke dalam perbuatan dosa besar atau bahkan bisa ya kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan fas'alahu, man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi dukun paranormal kemudian dia membenarkan ucapan dukun tadi, ya maka sungguh dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, dan dalam riwayat yang lainnya, man atakahinan fasa'alahu lam tuqbal salatu wa arba'ina yawman. Al-Kama wa'ala Nabi alaihi salatu wassalam. Para siapa yang dia mendatangi dukun, kemudian dia bertanya kepada dukun tadi, ya sekedar bertanya, membenarkan atau tidak urusan yang lain, sekedar bertanya, maka ancamannya sudah langsung bersolatuhu, tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Nah, tidak diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan putra-putri kalian itu sebagai ujian bagi kalian. Nah, dengan juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada di antara istri-istri Anda dan putra-putri Anda itu justru sebagai musuh bagi Anda. Fahdharuhum, maka berhati-hati dari mereka. Waspada. Nah, dari musuh di dalam selimut, ya, musuh di dalam rumah sendiri. Nah, yang bisa mengorbankan agama Anda dan akidah Anda. Ya, berakhir. Nah, ingatlah kepada Allah Ta'ala menurunkan peringatannya demikian. Ada di antara istri-istri Anda dan juga putra-putri Anda justru sebagai musuh bagi Anda sendiri. Sehingga fahdharuhum, perhati-hati dari mereka. Nah, dan berkata macam contoh-contoh yang lainnya, ya, bisa antum kiaskan. Ya. Atau di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya orang tua kita belum mengenal dakwah, atau orang tua kita terjatuh dalam perbuatan muharramat, perbuatan-perbuatan haram, yang mungkin sudah dianggap lumrah, bahkan tidak tahu itu dalam perkara yang haram. Misalnya contoh kecil saja, ketika kita diminta untuk memberikan rokok bagi kedua orang tua kita, atau bagi orang tua kita, ayah kita, ya, kebetulan seorang perokok yang aktif. Nah, sehari bisa habis 2 bungkus misalnya. Ya terkadang dengan enaknya memerintahkan, tolong deh belikan saya rokok. Nah, terkadang juga marah-marah. Ya padahal anaknya itu seorang anak yang kaya punya uang. Ya dikatakan tidak sayang sama orang tuanya, tidak sayang sama ayahnya, tidak tahu berterima kasih. Nah, tidak bersyukur kepada ayahnya. Ya bahkan pelit macam-macam segala tujuan-tujuan yang ada. Nah, sehingga terkadang seperti ini diuji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jujurkan keimanan kita. Nah, kira-kira kalau disuruh seperti itu gimana jawabannya Pak Asmanan? Enggak mau gitu atau gimana? Gimana Pak Rahman? Jadi enggak pernah ya. Nah, gimana? Baril. Oke, boleh disuruh. Siapa yang pernah disuruh? Nah, benar toh? Hah? Diberikan apa? Pulsa. Nah, bisa dijelaskan. Buat saya mohon maaf. Mungkin kalau rokok, saya khawatir nanti bagaimana peringatan yang ada di rokok tadi bisa terkena berbagai macam penyakit. Saya sayang sama Bapak, enggak ingin Bapak terkena impotensi, kanker, kemudian serangan jantung, ya. Maka ini saya ganti dengan saya belikan susu. Nah, atau tadi disebutkan saya belikan pulsa. Nah, atau ini ada uang, ya, lebih banyak daripada sekedar rokok, jangan buat si rokok ditabung. Nah, untuk beli yang lainnya. Nah, ini ada uang 100 ribu misalnya. Ya, sehingga ketika kita mampu seperti itu, mungkin orang tua juga jadi marah. Nah, betul-betul karena memang kita sayang kepada kedua orang tua kita, tetapi sayangnya kita bukan dengan menuruti seluruh kemauan orang tua walaupun itu melanggar syariat, walaupun itu melanggar perintah Allah Subhanahuwataala. Sehingga ketika bertentangan, maka kita harus mendahulukan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Wa la yajidu halawata al-iman hatta tatawaffar fihi thalath khisalin kama fi hadits Anas al-Muttafaq alaih. Dan seseorang tidak akan mendapati kemanisan iman sampai terkumpul padanya tiga perkara berikut ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas, dalam hadis Anas al-Muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An-Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada tiga perkara, barang siapa yang ketiga perkara itu ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapati manisnya iman. Sehingga iman itu akan merasa ada halawahnya, ada manis. Lebih manis daripada kita minum madu atau minum atau makan permen. Itu namanya halawatul iman, kemanisan iman. Ya. Apa ketiga perkara tersebut yang apabila ada pada diri seseorang yang akan merasakan kemanisan iman? Yang pertama, yakunu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya. Nah, dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dibandingkan selain keduanya, selain Allah dan selain Rasulullah alaihi salatu wasalam. Artinya, kalau ada perintah yang bertentangan dengan perintah Allah dan perintah Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka dia lebih mengedepankan perintah Allah dan perintah Rasulullah alaihi salatu wasalam dibandingkan perintah selain keduanya. Nah, kemudian yang kedua, man yuhibbal mar la yuhibbuhu illa lillah. Wa yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, dia mencintai seseorang, dia tidak mencintai orang tersebut kecuali karena Allah. Dia mencintai seseorang, tidaklah dia cinta kepada orang tersebut kecuali karena Allah. Bukan karena dunia, bukan karena kedudukan dia di kehidupan dunia ini, bukan dia karena menguntungkan materi, kedudukan, dan kemuliaan dia, tetapi semata-mata dia mencintai orang tersebut karena Allah. Ya, karena dia mencintai Allah SWT. Karena dia orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah dan ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam. Karena dia berada di jalan Allah SWT. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da in anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yuktafa fitnah. Yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia darinya, sebagaimana dia benci, tidak suka untuk dilemparkan ke dalam api. Nah, dia tidak suka kalau dilemparkan ke dalam api, apalagi api neraka. Nah, maka demikianlah kebencian dia kepada kekufuran. Dia ingin kembali kepada kekufuran, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada perbuatan-perbuatan syirik yang dahulu dia lakukan, pernah dia lakukan sebelum mendapatkan hidayah, sebelum kenal dakwah at-tauhid, sebelum kenal dakwah sunnah. Nah, mungkin dahulu kala pernah ada seseorang yang dia memberikan sajen, pernah ada di antara mereka yang mendatangi kubur tertentu, wali fulan, kubur fulan. Nah, meminta-minta beristighatsah ya kepada penghuni kubur tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Ya, berikan hidayah untuk taufik yang mengenal tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui itu adalah kekufuran dan kesyirikan, maka dia benci kepada kekufuran, dia benci kepada kesyirikan setelah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia, sebagaimana dia benci untuk dilempar ke dalam annar, ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa idza wajadta hadhihi as-salat fi'lan wajada bihinna halawatul iman, atau faida wujidat hadhihi as-salat, maka apabila didapatkan ketiga perkara ini betul-betul ada pada diri seseorang dia lakukan, maka dia akan mendapati ya manisnya iman. Wa asbaha la yakhsha billah law matala'im, dan dia akan menjadi seseorang yang dia takut, yang dia tidak akan takut kepada celaan orang yang mencela ketika dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia enggak takut, enggak mundur, enggak gentar, enggak putus asa ketika ada orang-orang yang mencelanya, yang menganggap kita sebagai orang-orang yang sesat, menuduh kita dengan tuduhan-tuduhan yang dusta. Ya Allah, mengolok-olok kita ketika kita berjenggot misalnya, diolok-olok oleh mereka. Ketika kita tidak isbal, mengangkat jerwal, kerana dan sarung kita di atas mata kaki, kemudian mereka mengolok dan beristihzal, mengolok-olok kita, maka yang seperti ini tidak membuat kita gentar, tidak membuat kita mundur, tidak membuat kita takut yang terhadap celaan-celaan mereka, karena memang kita mengamalkannya karena Allah, bukan karena manusia. Kalau karena manusia, ada manusia yang mencela tidak ridho, dia tinggalkan itu demi mencari kecintaan dan juga keridhaan manusia. Ya, tetapi ketika seseorang mengamalkannya karena Allah Subhanahu wa taala, mau seluruh orang mencelanya tak peduli, yang penting dia mendapatkan kecintaan dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa la yaqbal bin nafas bin nafsin wa la malin illa billah. Dan juga dia tidak akan bakhil, tidak akan merasa pelit untuk mengorbankan jiwa dan juga hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan pelit, tidak akan bakhil mengorbankan jiwa dan juga hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika ketiga perkara tersebut ada pada diri seseorang, ya maka dia akan betul-betul merasakan halawat iman, manisnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mengoreksi apakah selama ini kita sudah merasakan halawat iman atau belum, ya kalau belum, mungkin ketiga perkara ini belum ada pada diri kita, ya, atau belum secara sempurna ada pada diri kita semuanya. Wallahu a'lam, ini bisa kita sampaikan. Wa insyaallah ta'ala, pertemuan kita tinggal satu pertemuan pada hari Senin depan, insyaallah ta'ala. Dan kita akan meneruskan sedikit dari pembahasan ini. Kemudian juga ada usulan untuk kita mengangkat tema menyambut, untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ba'da Isya, insyaallah ada undangan di belakang atau di depan kita. Ba'da Isya, insyaallah. Subhanallah, alhamdulillah, insyaallah, insyaallah, insyaallah, insyaallah, insyaallah, insyaallah, insyaallah, insyaallah, insyaallah, insyaallah, insyaallah, insyaallah, insyaallah, insyaallah, insyaallah,